Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله، إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi wa Sunnah. Bahasan kita masih berkaitan dengan Kitabul Buyu', tentang jual beli. Terakhir kita sampaikan masalah yang ketujuh tentang al-iqalatu fil bai', pembatalan dalam akad jual beli. Nah, telah kita jelaskan bahwasanya iqalah, pembatalan dalam jual beli, ini perkara yang dibolehkan dalam syariat dengan syarat keriduan kedua belah pihak. Nah, antara penjual dan pembeli. Ya. Ketika salah satu di antara kedua belah pihak tidak ridha, maka masing-masing pihak harus memakluminya. Ya, tidak boleh memaksakannya. Ya. Lah kita jelaskan gambarannya bahwasanya iqalah ini pembatalan akad jual beli antara penjual dan pembeli disertai dengan keriduan kedua belah pihak. Ya. Pembatalan ini bisa dari pihak penjual awalnya atau dari pihak pembeli. Ya. Kemudian disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, sebabnya bermacam-macam, bisa dikarenakan penyesalan salah satu di antara kedua belah pihak ya, terhadap akad jual beli yang telah terjadi. Ya, menyesal menjual barang tersebut atau menyesal membeli barang tersebut. Nah, atau sebab yang kedua, pembeli sebenarnya tidak butuh kepada barang tersebut. Nah, atau si pembeli tidak mampu untuk membayar harga dari barang tersebut. Ya. Maka boleh masing-masing pihak mengajukan pembatalan. Nah, kalau diridhoi oleh kedua belah pihak, maka terjadi iqalah. Ya. Tapi kalau salah satu di antara kedua belah pihak tidak meridhoinya, ya, maka itu hak-haknya. Jika penjual mengatakan, maaf, saya tidak jadi menjual barang tersebut, padahal sudah terjadi akad. Ketika pembeli mengatakan, ya, maaf, barang ini sudah saya pakai. Barang ini saya sudah sangat senang, saya tidak bisa membatalkannya. Itu haknya pembeli. Atau sebaliknya. Ya. Ketika pembeli mengajukan pembatalan, dalam keadaan akad telah sempurna sebelumnya. Nah, kemudian si penjual mengatakan tidak bisa dibatalkan barang yang telah dibeli ini. Nah, maka itu haknya penjual. Ya. Dan tidak mengapa penjual mengatakan demikian jika itu haknya. Nah, bisa jadi mungkin si penjual ini termudorotkan kalau barang tersebut dibalikan kembali. Nah, ya. Itu haknya penjual tidak menerima pembatalan tersebut. Nah, ya, sah-sah saja. Tidak berdosa ketika dia menolak pembatalan. Tapi ketika salah satu di antara kedua belah pihak mengajukan pembatalan, nah, kemudian diterima pembatalan tersebut, ya, ini suatu keutamaan bagi yang menerima pembatalan tersebut. Ya, Rasulullah mengatakan, "Man aqala musliman bi bai'atihi aqala Allahu atharatahu yaumal qiyamah." Ini keutamaannya. Nah, barang siapa yang memberikan pembatalan, ya, kepada seorang muslim dengan jual belinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membatalkan, menghapuskan dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya di hari kiamat. Ya, ini keutamaan bagi orang yang menerima pembatalan dalam jual beli. Ya. Contohnya, si pembeli dia menyesal membeli barang tersebut. Ya. Kenapa saya beli barang ini padahal saya kurang membutuhkannya? Nah, kemudian si pembeli mengajukan pembatalan. Ya. Ketika diterima pembatalannya, akan sangat senang sekali si pembeli ini. Nah, ya. Maka keutamaan bagi penjual tadi yang menerima pembatalan, Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya di hari kiamat. Nah, tapi sekali lagi ini bukan suatu kewajiban, ya, atau keharusan ketika ada yang mengajukan pembatalan menerima pembatalan tersebut. Nah, si penjual memiliki pilihan. Boleh dia menerimanya, boleh juga dia tidak menerimanya. Kadang-kadang sebagian penjual merasa termudaratkan kalau seandainya barang tersebut dikembalikan kembali. Ya. Khawatir menjadi numpuk barangnya tidak terjual, kemudian termudarat kepadanya. Sehingga boleh-boleh saja haknya penjual tadi untuk tidak menerima pembatalan tersebut. Nah, al-mas'alatu ats-tsaminah, masuk pada masalah pembahasan yang ke-8. Aqdul murabahah, akad murabahah. Al-murabahatu bai'un sil'ati bi samaniha al-ma'lum bainal muta'aqidain. Menjual barang dengan harganya yang diketahui, dengan harga aslinya, bainal muta'aqidain, di antara dua belah pihak yang melakukan akad, penjual dan pembeli, biribihin ma'lum bainahuma, dengan keuntungan yang diketahui kedua belah pihak. Nah, misaluha, contohnya, yaqulu sahibu sil'ah, berkata sahibu sil'ah yang memiliki barang, ya, penjual, ra'su mali fiha 100 riyal, ya, modalku untuk membeli barang ini adalah 100 riyal. Abi'uka iyaha bil mi'ah, ya, saya jual barang itu kepadamu dengan 100 riyal, waribuhu 10 riyal, dan keuntungan 10 riyal. Nah, jadi dia menyebutkan harga aslinya, kemudian menyebutkan keuntungannya. Nah, modalnya sekian, tadi sebutkan 1 setel. Saya jual kepadamu, nah, 1 real dengan tambahan keuntungan 10 real, jadi 110 real. Wal bai'u ala hadhihi surati sahih. Jual beli dalam bentuk seperti ini, jual beli yang sahih, dinyatakan sah. Nah, idza 'alima al-bai'u wal mustari miqdar ats-tsaman wa miqdar ar-ribh. Apabila penjual dan pembeli mengetahui ukuran harga barang asli tersebut. Nah, dan mengetahui kadar atau ukuran keuntungan dari barang tersebut. Masing-masing pihak mengetahui. Penjual dan pembeli mengetahui berapa harga aslinya dan juga berapa keuntungan dari barang yang diperjualbelikan tersebut. Nah, ini namanya murabaha. Ya, ini bolehkan, tapi bukan merupakan syarat. Ya, si penjual harus menyebutkan berapa modalnya, berapa keuntungannya, tidak. Nah, tapi kalau seandainya tadi penjual menyebutkan ini modalnya sekian, nah, keuntungannya sekian, ini boleh-boleh saja. Selama tidak mengandung unsur al-kadzib, kedustaan. Ya, dikarenakan kebanyakan pedagang, nah, memanfaatkan hal ini dengan kedustaan. Ya, saya modalnya sekian, modalnya 1 juta. Padahal sebenarnya dia membeli dengan harga 500 ribu, misalkan. Nah, ya, modalnya dia dustakan. Modalnya 1 juta. Ya, gak apa-apa lah, saya ambil keuntungan hanya 50 ribu saja. Jadi 1 juta 50 ribu, misalkan. Ya, padahal tadi disebutkan modalnya 500 ribu. Yang semacam ini, ya tentu ini dusta dalam jual beli. Ya, masuk ke dalam ancaman yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, man kadzdzaba wa kattama muhiqat barakatu bai'ihima. Ya, barang siapa yang dia berdusta dalam jual beli dan menyembunyikan keadaan barang yang diperjualbelikan, ditutup-tutupi aibnya, cacatnya, maka akan dicabut keberkahan jual belinya. Nah, dalilnya yang membolehkan aqdul murabaha, qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ahalallahu al-bay'a, dan Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan jual beli. Ini menunjukkan bahwasanya al-aslu fil bay' halal. Ya, asal dalam jual beli itu adalah halal. Ya, ini hukum asal dalam jual beli. Hukum asalnya adalah halal. Nah, tidak diharamkan kecuali ada dalil-dalil yang mengharamkan. Sehingga bentuk-bentuk jual beli, nah, pada asalnya halal, kecuali ya, bentuk-bentuk yang diharamkan dalam syariat. Nah, ya, jual beli yang mengandung unsur goror telah kita sebutkan. Ya, ini jual beli yang dilarang dalam syariat. Nah, jual beli dengan bentuk inah yang telah kita jelaskan, ini pun diharamkan dalam syariat. Ya, memperjualbelikan barang-barang yang diharamkan, ini pun diharamkan dengan syariat. Adapun jual beli yang tidak ada keterangan dalam syariat pengharamannya, kembalikan kepada asal. Asal jual beli hukumnya adalah halal. Nah, ya. Seperti halnya hukum asal hewan, pada asalnya halal, ya, hewan halal untuk dimakan. Nah, kecuali hewan-hewan sebutkan dalam syariat pengharamannya. Nah, du'ina bin minas siba' diantaranya. Ya, hewan yang memiliki taring dari binatang buas. Ya, yang digunakan untuk memangsa. Ini haram untuk dimakan. Du'mihla bin minat tuyur. Hewan yang memiliki cakar pada burung. Ya, yang digunakan untuk memangsa. Ini haram. Adapun hewan-hewan yang tidak memiliki sifat-sifat tersebut, hewan yang aneh, misalkan bentuknya, ya, tapi tidak memiliki sifat-sifat yang kita sebutkan tadi, hukum asalnya adalah halal. Nah, ya. Begitupun tadi masalah jual beli, hukum asalnya adalah halal. Dia diharamkan kecuali ada dalil-dalil yang menyebutkan keharamannya. Wa qala jalla sya'nuhu, dan berkata Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia perkaranya, urusannya, illa an takuna tijaratan an taradin minkum, kecuali perniagaan, perdagangan, ya, yang saling ridha di antara kalian. Nah, dan merubah ini terjadi keridhaan antara kedua belah pihak. Nah, wal murabahatu bai'un tahaqqaqa fihi ridha al muta'aqidain. Murabaha yaitu jual beli yang benar-benar ada keridhaan kedua belah pihak padanya. Ya, penjual ridha, pembeli pun ridha. Wal hajatu mashatun ila jawazihi, dan kebutuhan menuntut untuk membolehkan jual beli dengan akad murabah ini. Alasannya, li'anna ba'dun nasi la yuhsinu syira ibtida'an, dikatakan sebagian manusia, ya, tidak bisa menaksir, nah, pembelian atau jual beli dengan permulaan. Dia enggak tahu harga barang. Nah, nggak bisa menaksirnya. Fayatamidu ala ghairi bisira, maka dia bersandar kepada orang lain dalam menentukan harga jual beli barang tersebut. Nah, ya, dia bersandar kepada yang lain. Ini berapa harga aslinya? Ya. Nah, sehingga tatkala dia mau menawar, nah, ya, dia bisa menawar dengan enak. Ya. Wa yaziduhu ribhan muhaddadan ma'luman bainahuma. Nah, kemudian ya, si penjual, pedagang, dia menambahkan keuntungan yang ditentukan dan diketahui antara kedua belah pihak. Nah, tadi disebutkan sebagian pembeli, ya, dia enggak bisa melakukan akan jual beli ketika permulaan. Dia tahu ini berapa harga barang ini. Nah, ya, sehingga dia menanyakan, misalkan, berapa ini harga barang. Nah, ya, atau tiba-tiba si penjual mengatakan modalnya sekian. Ya, kemudian ya saya ambil keuntungan, misalkan sekian. Kalau terjadi keridhaan antara kedua belah pihak, maka ini tidak mengapa, disebut dengan aqdul murabahah. Ya. Tapi sekali lagi, ini bukan suatu keharusan dan kewajiban si penjual dia menyebutkan modalnya dan keuntungannya. Tidak. Ya. Tidak mengharuskan demikian. Nah, ya, tapi kalau seandainya tadi si penjual ingin menyebutkan hal itu, tidak mengapa. Ya. Selama tidak mengandung unsur kedustaan. Nah, al-mas'alatu at-tasi'atu, masuk pada pembahasan yang ke-9. Al-bay'u bitaqsit, ya, jual beli dengan sistem kredit. Nah, telah kita singgung pada pembahasan sebelumnya. Ya, jadi apa kita bacakan dari kitab ini? Wa bay'u sil'ati ila ajalin muhaddad, yaitu menjual barang pada tempo tertentu, yuqassatu fiha tsaman aqsatan muta'addidatan. Ya. Dicicil. Nah, pembayaran harga barang tersebut menjadi cicilan yang beberapa kali. Nah, disebut taqsit dikarenakan yuqassat. Ya. Ada cicilannya, dibagi-bagi pembayarannya menjadi beberapa kali. Nah, kullu qistin lahu ajal ma'lum yadfa'uhu al-mustari. Ya, setiap cicilan memiliki waktu tempo tertentu yang dibayarkan oleh pembeli. Ini disebut dengan al-bay'u bitaqsit. Ya. Atau istilah kita apa? Kredit. Nah, bayu taksid, kredit. Misaluhu contohnya. Antakuna indal ba'i sayyaratu. Ya. Si penjual, dia memiliki mobil. Nah, qimatuha naqdan 40 alf riyal. Ya. Harganya kalau kontan 40 ribu real. Nah, berapa satu realnya sekarang? 4 ribu. Itu berapa? Ya contohlah misalkan 4 ribu satu realnya. 4 kali 40 berapa? 160 juta. Nah, ya kisaran sekian. Misal contoh. Ya, harga barang kalau cash kontan harganya 40 ribu rial. Wa muajjalatan 60 alf rial. Kalau dengan cara muajjalah tempo kredit 60 alf rial, harganya 60 ribu rial. Fayattafiqu ma'al mustari ala ayusaddidahu al-mablag ala 12 qisthan. Ya. Si penjual sepakat dengan pembeli, nah, untuk menutupi ya, nilai tersebut, nah, dengan 12 kali cicilan. Yadfa'u fi nihayati kulli syahrin 5000 rialin. Si pembeli membayarnya pada setiap akhir bulan sebesar 5000 rial. Nah, ya, 5000 kali 12 bulan berapa? 60 ribu. Nah, disebut dengan bay'ul taqsit. Ya. Paham insyaAllah? Nah, ya pahamlah kita tentang kredit. Nah, ya, jual beli dengan adanya tempo. Ya. Si pembeli mencicil pembayaran barang yang dibeli tersebut. Ya, dibagi menjadi beberapa kali cicilan. Dan setiap cicilan tersebut ada temponya yang dibayarkan oleh si pembeli. Ya. Yeah. Nah. Barakallahu fikum. Ini namanya al-bay'u taqsit. Hukmuhu al-jawaz. Hukumnya boleh. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Ishtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min yahudiyyin ta'aman binasi'atin ay bil ajal wa rahanahu dira'an lahu min hadid." Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi binasi'ah ay bil ajal dengan cara kredit tempo. Nah, wa rahanahu dira'an lahu min hadid, dan beliau menggantikan ya baju besinya. Nah, barakallahu fikum. Ya, di sini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW orang yang sederhana. Ya, walaupun beliau sebagai pemimpin, ya, Rasul, tapi beliau sederhana, ya, sampai untuk memberi makanan saja beliau menggadaikan barang yang dimilikinya. Nah, di sini disebutkan binasi'ah. Ya, Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan tempo, dengan kredit. Nah, ini dalil, ya, yang membolehkan dengan jual beli sistem kredit. Nah, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, dan ini pendapat jumhur, telah kita jelaskan. Ya, pendapat jumhur ulama, ya, fihim al-a'immah al-arba'ah. Nah, ya, empat imam madhab, Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, nah, dan juga Abu Hanifah, Imam Ahmad, berpendapat tentang bolehnya jual beli taqsit, ya, jual beli kredit. Nah, dalilnya tadi diantaranya halallahu al-bai'a wa harramar riba, asal jual beli itu halal, ya. Dan juga dalilnya hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang kita sebutkan tadi. Nah, dan juga ayat Allah illa an takuna tijaratan antaradi minkum, ya, jual beli yang saling ridho di antara kedua belah pihak dan terjadi keridhaan antara kedua belah pihak. Nah, dan juga ayat ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu, ya, wahai orang-orang yang beriman apabila kalian saling menghutang, ya, pada tempo tertentu, nah, maka tulislah. Disebutkan saling menghutang pada tempo tersebut tertentu. Nah, ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya hutang jaizu sawa'un kana bi ziyadah aw bi ghairi ziyadah. Nah, ya. Jelas di sini sampai batas waktu tertentu, menunjukkan adanya tempo. Ya. Bisa dia meminjam, nah, menghutang, atau dengan cara tadi jual beli kredit. Nah, adapun, ya, larangan menjual atau melakukan dua harga dalam satu jual beli, ya, yang dimaksud adalah apa? Bai'ul 'ainah. Nah, naha an bai'ataini fi bai'ah. Ya. Nabi SAW melarang melakukan dua harga dalam satu jual beli. Ya. Yang dimaksud dari hadis ini bukan bai'ut taqsit. Ya. Bukan jual beli kredit yang harga kontan dan harga kreditnya berbeda. Nah, kalau kontan sekian, kalau kredit sekian, bukan itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud adalah bai'ul 'ainah yang telah kita jelaskan. Ya, bai'ul 'ainah, mengulang sedikit gambarannya. Nah, contohnya si pembeli dia datang ke suatu toko. Ya, dia ingin beli HP. Tanyakan kepada si penjual berapa harga HP ini. Ya, si penjual mengatakan harga HP ini misalkan 2 juta, ya, dicicil selama setahun. Nah, 2 juta dicicil selama setahun. Ya. Sepakat. Si pembeli mengatakan sudah saya beli HP ini. Saya cicil selama setahun. Nah, ya, dengan harga 2 juta. Sudah diterima, kemudian si pembeli menjual HP tersebut kepada si penjual tadi. Ya, saya jual lagi harga HP ini dengan harga 1,5 juta tapi kontan. Nah, ya, ini yang disebut dengan bai'ul inah, dan masuk ke dalam hadis tadi dua harga dalam satu jual beli. Nah, ini yang dimaksud dalam larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa dikatakan intinya orang ini ingin meminjam uang ya 1,5 juta dibayar dengan 2 juta. Ya, riba di sini. Ya, ada riba. Nah, tapi mensiasati ya, mensiasati dengan barang. Nah, berupa HP tadi. Ya. Dia membeli barang tersebut dengan tempo selama setahun harganya 2 juta. Kemudian dia jual lagi kepada penjual yang tadi ya, dengan nilai 1,5 juta tapi kontan. Nah, ini gambaran bai'ul inah. Ya, dan ini yang dimaksud dengan larangan ya dua harga dalam jual beli tadi. Nah, adapun bai'ut taqsid yang kita gambarkan tadi ya, harga kontannya sekian, kemudian harga kreditnya sekian, pendapat yang kuat tidak mengapa. Nah, wal bai'u bi hadhihi at-tariqati fihi fa'idatun li kulli min al-ba'i wal mushtari. Jual beli ya, dengan cara seperti ini di dalamnya ada faedah. Ya, ada keuntungan bagi penjual dan pembeli. Nah, fa innal bai'a yazidu fi mabi'atihi. Sesungguhnya penjual dia bisa menambah ya, dalam harga barang yang diperjual belikannya. Wa yu'addidu min asalibihi fi taswiqi bidu'atihi. Ya. Dan dia memiliki beberapa variasi ya, dalam menawarkan barang dagangannya. Nah, supaya orang ingin membeli barang yang diperjual belikannya tersebut. Fayabi'u naqdan wa taqsiyatan. Ya, ada variasi. Ya, si penjual bisa menjual barangnya dengan cara kontan dan kredit. Nah, wa yastafidu fi hali taqsid min ziyadati saman muqabil ajal. Ya. Dan dia mendapatkan faedah, keuntungan ya, ketika melakukan jual beli dalam keadaan kredit dari tambahan harga. Ya. Ini sebagai pengganti dari tempo yang dia berikan kepada pembeli. Nah, ada faedahnya bagi si penjual pun. Ada keuntungan. Ya, ketika memberikan tempo. Yang mana ya kalau normal, bisa jadi ya uang tersebut kalau kontan dia golangkan lagi mendapat keuntungan. Tapi ketika uangnya ini tidak langsung dibayarkan, ya, tapi ada tempo, nah, dia pun tidak bisa langsung menggolangkannya. Ya, sehingga untuk muqabil ala ajal disebutnya. Nah, sebagai balasan nah, dari tempo yang dia berikan tersebut, ya, ada harga yang dinaikkan ketika kredit. Dan ini tidak mengapa. Nah, bahkan sebagian ulama mengatakan ya, anna ziyadata ma'al ajal li ajal hada huwa ainul adl. Ya, bahwasan tambahan dikarenakan adanya tempo. Nah, kalau kontannya tadi disebutkan misalkan ya, 1 juta. Tapi kalau tempo jadi 1,2 juta. Ya, tambahan dikarenakan adanya tempo ini. Nah, dikarenakan tempo yang diberikan tadi Ini merupakan bentuk keadilan. Nah, ya. Kenapa dikarenakan pedagang atau penjual, kalau seandainya dia menjual barangnya dengan cara kontan, ya, maka ya perkara yang maklum di sisi para penjual, pedagang, ya, kalau seandainya kontan, dia akan menggolongkan, ya, menggolongkan uang tersebut dalam perdagangannya supaya mendapatkan keuntungan lagi. Ya, tapi kalau dia jualnya dengan cara kredit, nah, ya, maka harta yang dia miliki tersebut tidak dia pegang, akan tapi masih berada di tangan orang lain pada waktu yang telah ditentukan tadi. Ya. Sehingga otomatis dia tidak bisa menggolongkan, hartanya masih di tangan orang lain. Nah, ya. Sehingga ya, mendesak bagi penjual, nah, untuk menjadikan keuntungan, nah, ya, dengan cara kredit tadi menambah nilai dari harga barang yang diperjualbelikan secara kontan. Nah, dan ini tidak sesuatu yang wajar-wajar saja. Ya. Barakallahu fikum. Nah, tapi ada syarat-syarat yang kita bahas, syarat-syaratnya. Kapan bai'u taqsid ini dibolehkan? Ya. Kembali kepada pembahasan tadi, bahwasanya dengan bai'u taqsid ini, ya, jual beli dengan cara kredit, ini memberikan faedah keuntungan bagi penjual, bagi juga pembeli. Nah, di antara keuntungannya penjual bisa menjual barangnya dengan variasi cara menjualnya, ya, dengan cara kredit dan kontan, kontan sekian, kredit sekian, ada variasi, dan variasi ini ya berikan keuntungan bagi penjual, ya, dan dari keuntungannya, nah, pembeli terhasung untuk membeli barang tersebut, nah, ya. Kemudian si penjual pun bisa mengambil faedah dari barang yang diperjualbelikan dengan cara kredit. Nah, ada tambahan, ya, dari harga kontan sebagai pengganti dari tempo yang diberikan kepada pembeli. Nah, kama adal mushtari yahsulu ala silati wa ilam takun indahu qimatuha. Sebagaimana pembeli pun dia bisa mendapatkan barang yang diinginkan walaupun dia tidak memiliki, ya, uang senilai harga barang yang diperjualbelikan tersebut. Nah, harga barangnya misalkan kalau kontan 1 juta, kalau kredit 1,2 juta. Sementara pembeli punya uang misalkan 300 ribu. Dia sangat menginginkan barang tersebut, sangat membutuhkan barang tersebut, ya. Kontan gak mungkin, tapi kalau kredit masih ada bayangan, ya. Nanti kalau saya gajian nyicil misalkan sekian, sekian. Nah, sehingga ini pun memberikan faedah kepada si pembeli tersebut. Nah, dia bisa mendapatkan barang yang dibutuhkan, yang diinginkannya, walaupun tidak memiliki uang senilai harga barang tersebut. Wa yusaddidu samanaha fiha ba'du aqsaatan. Kemudian dia bisa melunasi, nah, harga barang tersebut setelahnya dengan cara kredit, dengan cara cicilan. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga dengan sistem jual beli semacam ini memberikan faedah. Nah, ya. Dan sekali lagi ini bukan masuk ke dalam larangan dua harga dalam satu jual beli. Ya, telah kita jelaskan tadi. Nah. Tapi tentunya jangan sampai mengandung unsur riba. Ya. Dicicil misalkan selama setahun. Nah, sebulannya 200 ribu misalkan. Ya, ketika tidak bisa membayar, mungkin dikarenakan kena musibah, bencana, lain sebagainya, ada penaltinya. Ya, ditambah misalkan dikarenakan bulan ini tidak bisa bayar, maka ada tambahannya menjadi 250 ribu misalkan. Ini riba namanya. Atau ketika setahun berlalu tidak bisa bayar, nah, kemudian dia mengatakan, si penjualnya mengatakan, sudah gak apa-apa, saya tambah lagi temponya selama setahun. Ya, tapi ada bunganya sekian persen. Nah, ini yang tidak boleh. Ya, dan ini yang banyak terjadi. Nah, di tengah-tengah para pedagang, awalnya iya, sistem kontan dan kredit. Nah, tapi di tengah-tengah jalan, nah, ada sistem-sistem riba yang kita sebutkan tadi. Ya, ini yang tidak boleh. Nah, barakallahu fikum. Sehingga nanti kita sebutkan syurut sihati bayi taqsid, syarat-syarat sahnya jual beli dengan sistem kredit. Sebutkan di sini 4 syarat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz mau bertanya, apakah kita diperbolehkan membeli barang dari orang yang kita ketahui dia membelinya dengan cara goror? Yang kita akan beli jelas atas barang tersebut melalui foto, baik bentuk, jumlah, dan harga sepakat. Kalau kita benar-benar mengetahui bahwasannya barang tersebut ya didapatkan oleh si penjual dengan cara yang goror, nah, maka hendaknya kita tidak membeli barang tersebut. Ya, kecuali kalau kita tidak mengetahui. Nah, ya. Ya, maka ya boleh-boleh saja, tapi kalau kita mengetahui dengan jelas orang ini mendapatkan barang tersebut dengan cara goror, maka kita tidak membelinya. Nah, khawatir nanti masuk ke dalam ta'awun alal ismi wal udwan. Wallahu a'lam. Nah. Jika buka pre-order untuk produk suatu barang lalu diberi syarat dengan DP 50%, baru akan diproses, namun pembeli membayarnya kontan bukan DP. Apakah diperbolehkan si penjual menerimanya? Jadi kita bahas tentang sistem salam. Ya, ada sistem salam di mana si pembeli menyerahkan, nah, uang, ya, kemudian si penjual memproses barang yang diperjualbelikannya tersebut. Lebih lanjutnya kita bahas dalam sistem jual beli salam. Wallahu a'lam. Gimana kalau kasih pinjam uang 4 juta ke orang dan saya ambil motor dia jaminan dan saya pakai selama 2 bulan? Kalau waktu habis tetap tidak ada denda dan tidak ada riba, saya akan kasih motornya setelah dia bayar 4 juta. Apakah ini boleh? Karena ada yang bilang kalau kasih orang pinjam uang jangan pakai barangnya. Gimana kalau yang punya motor ridho? Saya pakai motornya selama saya simpan motornya. Barakallahu fikum. Ini berkaitan dengan rohan, penggadaian. Ya. Jaminan ketika seseorang meminjam, nah, uang misalkan. ya, minjam uang dengan nilai 4 juta, jaminannya motor. Pada asalnya ya, tidak boleh kita mengambil manfaat, nah, dari barang jaminan tersebut. Ya, kullu qardin jara manfaatuhu fahuwa riba. Ya, kaidah ini hadis, tapi sebagian dipersisikan tentang kesolehannya, tapi menjadi satu kaidah yang maklum di tengah-tengah fuqaha. Nah, dan pembahasan masalah riba. Kullu qardin jara manfaatuhu fahuwa riba. Setiap pinjaman yang diambil manfaatnya itu adalah riba. Ya, kita pinjamkan uang kepada seseorang, kemudian kita mengambil manfaat ya, dari pinjaman tersebut. Misalkan saya pinjamkan nih uang sebesar 4 juta ya, tapi saya pakai ya mobilnya, nah, selama sebulan ya, gratis misalkan. Nah, ini namanya riba ya. Begitupun ketika bentuknya menggadaikan, nah ya, sebulan pinjam uang 4 juta menggadaikan motornya. Nah, kalau motornya dipakai oleh yang menerima penggadaian tadi selama 1 bulan atau 2 bulan, ini masuk ke dalam riba. Nah, kenapa? Dikarenakan dia mengambil manfaat dari motor tersebut. Ya, yeah. Kan kalau saat ini disewakan motor tersebut selama 1 bulan atau 2 bulan, mungkinlah kita hitung nilainya sampai 200 ribu misalkan. Ya, yeah. Berarti seakan-akan, nah, orang tadi membayar harga 4.200.000, 200 ribunya sebagai nilai, ya. Yeah. Dari motor yang digunakan oleh orang yang menerima penggadaian tersebut. Nah, ya, ini masuk ke dalam riba. Ya. Nah, ini yang banyak terjadi kesalahan di penggadaian-penggadaian seperti itu. Nah, memanfaatkan barang yang dijadikan sebagai jaminan dalam penggadaian tersebut. Nah, harusnya tidak dimanfaatkan. Kalau dimanfaatkan, ini jatuh ke dalam riba. Ya. Kecuali kalau barang tersebut bisa rusak kalau tidak dipakai, nah, boleh memakai hanya sekedarnya saja. Ya. Nah, motor misalkan kalau nggak dipanaskan, ya, ini bisa rusak. Misalkan, nah, dia panaskan, mungkin hanya jalan sekedarnya saja untuk memanaskan, sudah selesai. Ya, barakallahu fikum. Walaupun tadi sama-sama riba kedua belah pihak. Nah, ya, tapi ini mengandung unsur riba, wallahu a'lam. Ya. Kadang-kadang sebagian orang menggadaikan sawah. Nah, sawahnya digadaikan, tapi sawahnya diolah ya, oleh yang menerima penggadaian, kemudian hasilnya diambil oleh orang yang menerima penggadaian. Ya, ini pun masuk ke dalam riba. Ya, jadi seakan-akan, nah, si peminjam ini dia membayar, ya, membayar nilai uang yang dia pinjam ditambah, ya, ditambah dengan nilai penghasilan dari sawahnya tadi. Ini riba. Nah, ya, pada asalnya penggadaian sifatnya menolong. Nah, menolong, ya, menolong, tapi ada jaminan. Ya, di mana jaminan ini? Ketika si orang ini tidak bisa membayar, nah, maka bisa dijual jaminan ini. Nah, ya, jadi sesuai dengan nilai pinjamannya. Kalau terjualnya misalkan 5 juta sementara ya, hutangnya 4 juta, ya diambil 4 jutanya, 1 jutanya diserahkan kepada si pemilik barang tadi. Nah, sebagai jaminan saja, ya, sebagai bentuk kepercayaan saja. Nah, kalau kita berusaha mengambil keuntungan dari pinjaman, nah, ini merupakan prinsip riba. Ya, prinsip riba itu mengambil keuntungan dari pinjaman. Nah, ya, dia minjam uang, 1 juta ingin dikembalikan 1,2 juta. Nah, mengambil keuntungan dari pinjaman. Ya. Dan riba bukan jual beli. Nah, sekarang bedakan. Wa halallahul bai'a wa harama riba. Ya. Allah Subhanahu wa taala halalkan jual beli dan haramkan riba. Nah, beda dengan bai'u taqsid, ya, jual beli yang sistem kredit tadi, ini jual beli. Ya. Barakallahu fikum. Nah, adapun riba tadi kita sebutkan, ya, sistemnya mengambil keuntungan dari pinjaman. Ya. Adapun keuntungan dari jual beli, ya, apa-apa namanya jual beli, kita ingin untung. Tapi kalau dari pinjaman, kita mengambil keuntungan, ya, manfaat, faedah dari pinjam meminjam tadi, ini masuk ke dalam riba. Nah, barakallahu fikum. Allahu a'lam bishawab. Bisa kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanak wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.